Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Ya, baik, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita merojah dulu pembahasan yang kemarin telah kita lewatkan. Di sini qala, ya qala an-nazim huna wa kullu harfin mustahiqun lil bina ma al-murad bi qawlihi wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Hasan, apa ini maksud oleh ibarah beliau wa kullu harfin mustahiqun lil bina? Apa maksudnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina? Hamzah, apa maksudnya? Anna al-huruf kulluha mabniyah. Wa hal ibaratu an-nazim muwafiyah lil maqsud aw la? La. Limadha? Li anna al-istihqaq la yalzam madha al-wujud, wujuda syai. Ya, madha qala asy-syair? Kam mustahiqin laisa yuqa mustahaq warai min luhuqa amrin ma'lahiq fasallimil amra li rabbi ma khalaq fa kullu syai'in fil maqadiri sabaq. Wa madha qala ibnu ghazi hina aslaha hadzal bait? Hamam, ya, wal harfu la yakhruju an hukmil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Wal aslu fil mabni an yusakkana. Hukum asal pada mabni adalah agar disukun. Wa qad kharaja an aslihi imma ila ad-dhamm awil fath awil kasr. Ya. Madza qala al-Hudhari fi hadha? Ada berapa sebab katanya yang menyebabkan binanya satu kalimat yang tadinya di atas sukun kemudian berpindah kepada harokat, ada berapa? Lima. Yang pertama apa? Iltiqa'us sakinain. Misal pada contoh apa? Aina. Ya. Seandainya aina di sukun ain, di situ ada pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada ya dan sukun yang ada pada nun itu memberatkan, sehingga dimabnikan di atas fathah. Ya, lafzul fatihah aina. Kemudian yang kedua apa? Kepada sebabnya. Sebab yang kedua kenapa satu kalimat itu mabninya keluar dari asalnya? Yang pertama tadi iltiqa sakinain. Yang kedua apa? Maksudnya apa? Kaunul kalimah ala harfin wahidin. Ya, kalimat itu di atas satu huruf. Ya. Seperti bamir-bamir. Bamir ha dan yang lainnya. Kemudian apa lagi, Luqman? La aslun fil i'rab, ya. Misalhu, contohnya apa? Ba'd dan qablu. Ini dimabnikan di atas harakat dhamma, ya, untuk mengisyaratkan bahwasanya qablu dan dan ba'du aslinya mu'rab. Ya. Kemudian yang ke berapa? Empat, ya. Masih apa? Ya, musyabaha bil mu'rab, musyabatuhu bi al-mu'rab, karena dia menyerupai, ya, yang mu'rab. Contohnya apa? Contohnya apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi mabni di atas fathah. Di sini tidak di atas sukun. Kenapa? Karena fi'il madhi menyerupai yang mu'rab. Itu apa? Menyerupai fi'il mudhari dalam hal apa? Ya, masing-masing dari fi'il mudhari dan fi'il madhi bisa jatuh sebagai khabar, sebagai hal, ya, dan yang lainnya. Masih ada? Apa? Hah? Ya. Urbah lil bad'i biha. Ya, urbah lil bad'i biha. Karena dia seringkali dibuka dengannya kalimat seperti bismillahirrahmanirrahim, ya. Ba. Wa minhu, min di sini. Limadha? yadulu ala madha min ashraf ala tab'id, ya, min tab'idiyah, ya. Kenapa di sini min dibawa kepada tab'idiyah, kepada makna sebagian? Karena ada tanda-tanda bina yang lain yang tidak disebutkan di sini, iya kan? Seperti bina di atas huruf ya Zaidan, ya Zaidul, atau bina di atas pembuangan huruf. Ada enggak? Ada kan? Ughzu. Iya. Ukhruja, ukhruju. Nah. Kemudian warfa sudah juga ya. Ya, warfa wa nasba ij'al al-i'rab. Madza qala Asyuti fi hadza? Hah? Masih ingat apa kata Asyuti? Ada kritikan enggak dari beliau terhadap bait ini? Wa rafa'a wa nasba ja'ala ni araba. Ada apa? Hah? Fi'il yang ditaukid dengan nun. Bagaimana? Ya, diakhirkan dia dari ma'mul. Seperti ini kata beliau enggak boleh. Karena tujuan dikasih taukid ya agar dikasih perhatian, sehingga tidak boleh katanya untuk di dahulukan apa ma'mulnya. Ya. Tapi jawabannya gimana? Ini lid darurah syariah. Kalau memang bisa diterima kritikan tersebut. Ya, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Farfa' bi dhammin wa siban fathan wa jur kasran ka dzikrullah 'abdahu yasur wajzim bi taskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahu ja'a hubani namir. Farfa' bi dhammin, rafa'kanlah dengan dhammah. Wa siban fathan wa jur, nasabkanlah dengan fathah dan jarkanlah dengan kasrah. Contoh dzikrullah 'abdahu yasur. Dzikrullah 'abdahu yasur. Wajzim bitaskini, dan jazumkanlah dengan sukun. Wa ghairu ma dzukir, dan selain apa yang disebutkan dari tanda-tanda, selain dhammah, fathah, kasrah, sukun, yanubuna huja'a khubani namir, adalah tanda pengganti yang menggantikan ya tanda-tanda asalnya. Contoh ja'a khubani namir, datang saudara dari Bani Namir. Ya, i'rabnya farfa' bi dhammin. Ini jelas insyaAllah. Di sini fathan ya mungkin. Ada syal. Fathan. Mansub kenapa? Mansub ala nazil khafid. Ya, mansub ala nazil khafid atau isqatil khafid itu sifatnya samai yang sahih. Tapi kalau sebelumnya ada sesuatu yang semisalnya yang mendahuluinya, maka itu bisa digiaskan. Di sini kan ada yang semisalnya yang mendahuluinya kan. Farfa' bi dhammin. Ada bi dhammin. Makanya seperti ini bisa digiaskan. Wansiban bi aslinya. Fathan, maka di sini ya mansub ala nazil khafid bisa dikiaskan karena ada yang semisalnya dalam kondisi disebutkan huruf jarnya, ya kan, farfa' bi. Tapi kalau sebelumnya tidak disebutkan, maka sama sifatnya, hanya dinukil saja dari mereka kalamul Arab. Rafa'kanlah dengan dhamma dan nasabkanlah dengan fathah, aslinya bi fathin. Wajur, dan jarkanlah. Jur fi'il madhi apa? Jarra ya jurru. Jurru aslinya. Jarkanlah dengan kasrah. Ka dzikrullahi 'abdahu yasur. I'rabnya ka dzikrullah apa? Khabar dia dari mubtada mahdhuf. Taqdirnya amthilatu tsalatsa. Contoh dari tiga tanda i'rab ini dhamma, fathah dan jar adalah gitu loh. Jadi ka dzikrullahi 'abdahu yasur, jar majrur itu muta'alliq bi mahdhuf, khabar dari apa? Mubtada yang mahdhuf. Takdirnya apa? Amtsilatu ats-tsalatsah. Contoh dari tiga. Iya. Tanda i'rab ini dhamma, fathah dan kasrah adalah zikrullahi 'abdahu yasur. Zikru contohnya apa? Marfu rafa' dengan dhamma. Lafzu ilallah contoh yang majrur, 'abdahu contoh yang mansub. Ya, pada jumlah ini terkumpul tiga macam tanda i'rab sekaligus, yang rafa', zikru, yang nasab abda, yang jar apa? Allahi. Kemudian zikrullahi abdahu yasur itu jumlah mubtada khabar. Ya, zikrullah zikru mubtada wa huwa mudhaf lafdhu ila Allah mudhafun ilaih. Abda bisa di-i'rab dengan satu dari dua sisi. bisa dia dijadikan sebagai maf'ul dzikru. Dzikrullahi 'abdahu. Berarti dzikrullah idhafah apa ila apa? Idhafatu madza ila madza? Idhafatu al-masdar ila fa'ilih berarti. Dzikrullahi 'abdahu. Allah mengingat hamba itu menyebabkan hamba tadi senang. Ingatnya Allah terhadap hambanya menyebabkan apa? Senang hanya hamba tadi. Iya. Bisa juga di situ abdah sebagai maf'ul muqaddam dari yasur. Berarti zikrullah di sini idhafah masdar kepada apa? Kepada maf'ulnya. Iya. Zikrullahi 'abdahu yasur. Ya, berzikir kepada Allah, mengingat Allah membuat hamba senang gitu. Jadi abdah bisa antum i'rab sebagai maf'ul dari zikru. Dia masdar diidhafahkan beramal. Bisa pula abdah di'rab sebagai apa? Maf'ul muqaddam dari yasur. Ya. Dalam dua kondisi ini maka zikru beda-beda. Kalau yang pertama yaitu ketika antum jadikan abdah sebagai maf'ulnya, maka zikrullah di situ idhafah masdar kepada fa'ilnya. Lafdu jalalah Allah di situ fa'ilnya yang mengingat. Adapun kalau antum jadikan abdah sebagai maf'ul muqaddam dari yasur, ya maka lafdu jalal Allah sebagai maf'ulnya. Fa'ilnya berarti hamba. Ya. Bisa dipahami ini? Ya, ngerti? Hai Ki, paham Ki? Ya. Ya. Ya. Zikrullahi 'abdahu yasur. Kalau kita ambil 'abdah sebagai maf'ul dari zikr, maka fa'ilnya mana yasur? Huwa. Kembali ke zikr, ya kan? Zikir kepada Allah. Atau zikrullah. Allah niat hamba yasur. Membuat hamba senang. Ya. Ya, tentunya Allah akan ingat kepada hamba ketika hamba ingat kepada Allah. Fadguruni azgurkum. Kemudian wajzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir, jazmkanlah dengan sukun. Ini semua tanda-tanda asal dalam i'rab. Dhamma untuk rafa, fathah untuk nasabnya, kasrah untuk jarnya, dan sukun untuk jazmnya. Wa ghairu ma dzukir, dan selain yang disebutkan dari tanda-tanda i'rab itu yanubu, menggantikan, tanda yang merupakan naib pengganti. Contoh ja'ahu bani namir. Aslinya ja'ahu bani namir. Hanya saja di sini dibuang hamzahnya. Ada kaidah di sana, yaitu bahwasanya hamzah itu diqasar. Ya. Ini diqasar kan? Yuqsar ja. Hamzah pada ja diqasar lianna al hamzataini, karena dua hamzah min kalimataini, dari dua kalimat yaitu ja'a dan akhu, idza ittafaqata, apabila sama harokatnya maka boleh membuang salah satunya. Yuqsar ja'a lianna al hamzataini min kalimataini idza ittafaqata harakatan jaza hadzu ihdahuma. Dijadikan qasar di sini hamzahnya dibuang. Tadinya kan mad, dia kan ja'a. Jadikan qasar ja'a. Karena dua hamzah dari dua kalimat yang berbeda, ini kan ja'a sendiri, akhu sendiri. Apabila bertemu dalam kondisi ittafaqata, sama harokatnya, sama-sama fathah, maka boleh dibuang salah satunya untuk meringankan ja'ahu. Bukan ja'ahu tapi ja'ahu, boleh. Ya nu ja'ahu bani namir. I'rabnya jelas ya, ja'a fi'lun madhi mabni 'ala al-fath. Iya. Kemudian akhu fa'il. Iya. Marfu 'alamat rafi al-waw niyabah 'an al-dhamma li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhafani mudhafun ilayhi majrur, wa 'alamat jarhi al-ya niyabah 'an al-kasra li'annahu minal asma'il khamsah, wa huwa mudhaf 'ibo namir mudhaf ilayhi. Insyaallah ini jelas ya. Makna di i'rabnya ya, rafa'kanlah dengan dhamma, nasabkanlah dengan fathah, jarkanlah dengan kasrah. Contohnya zikrullahi 'abdahu yasur. Jazmkanlah dengan sukun, dan selain tanda-tanda yang disebutkan itu adalah yanub, menggantikan tanda-tanda yang merupakan naib. Contoh ja'ahu bani namir. Anwa'ul i'rabi arba'atun, macam-macam i'rab ada 4. Al-raf'u wal-nasbu wal-jarru wal-jazmu. Rafa', nasab, jar, dan jazm. Fa'amma rafa'u wa nasbu fayashtariku fihimal asma'u wal af'alu. Adapun rafa' dan nasab, maka bersekutu. Ya, pada keduanya, pada rafa' dan nasab, isim-isim dan fi'il-fi'il. Maksudnya isim-isim dan fi'il-fi'il masuk atau menerima rafa' dan nasab. Contoh Zaidun yaqumu. Ini i'rabnya zahir. Zaidun isimnya, yaqumu fi'ilnya. I'rabnya insyaAllah ya zahir. Wa inna Zaidan lan yaquma. Zaidan isim yang mansub, yaquma fi'il yang mansub. Ini pun i'rabnya jelas. Wa mal jarru fa yahtassu bil asma. Adapun jar, maka jar dikhususkan bagi isim-isim. Contoh bi Zaidin. Wa mal jazmu fa yahtassu bil af'al. Adapun jazm, maka dikhususkan bagi fi'il. Contoh lam yadrib. Adil ya, berarti pembagiannya. Dua dipersyarikatkan, dipersekutukan, rofa' dan nasab. Kemudian dua yang lain dibagi. Ya, yang jar untuk isim, yang jazm untuk fi'il. Adil. Ya. Kemudian, warraf'u yakunu bidhammah. Dan rofa' itu dengan dhammah. Wannasbu yakunu bilfathah. Sedangkan nasab itu dengan fathah. Waljarru yakunu bilkasrah. Sedangkan jar dengan kasrah. Wal jazmu yakunu bisukun. Sedangkan jazm itu terjadi dengan sukun. Wa ma'ada dhalika yakunu na'iban anhu. Adapun selain itu, maka dia adalah tanda pengganti yang menggantikan dari tanda-tanda yang telah disebutkan. Kamanabatil wawu anid dhammah fi akhu. Sebagaimana wawu menggantikan dari dhammah. Pada contoh akhu. Ja'akhu bani namir. Wal ya anil kasrah, dan sebagaimana ya menggantikan dari kasrah pada contoh bani min qawlihi pada ucapan an-nazim ja'akhu bani namir. Ja'akhu bani namir, namir nama satu kabilah. Wa sayadhkur ba'da hadha mawadhi' an-niyabah, dan musannif atau an-nazim akan menyebutkan setelah ini tempat-tempat an-niyabah. Ini insyaallah mudah ya, sudah sering kita ulang-ulang seperti ini. Penyebutan ataupun penjelasan tanda-tanda i'rab yang asal apa saja dan juga yang merupakan mengganti-mengganti apa saja. I'rabul asma'i sittah. Sekarang kita masuk ke an-naib yang pertama. I'rabul asma'i sittah. I'rabnya isim-isim yang 6. Ya, tambahkan di sini satu lagi ya. Dari apa yang kita dapati pada kita apa? Sebelumnya. Ya, itu fa atau di dalam mutaminnya sudah 6 belum? Sudah ya, sudah 6 ya. Berarti tinggal di muraja'ah, ini sifatnya muraja'ah, mengulang kembali. Warfa' bi wawin mansibanna bil alif wajrur bi ya'in bi ya'in ma minal asma' asif. Rafa'kanlah dengan wawu. Wansibanna bil alif, dan nasabkanlah dengan alif. Wajrur bi ya'in ma minal asma' asif, dan jarkanlah dengan ya ma minal asma' asif. Apa saja dari isim-isim yang akan kami sifati, akan sebutkan nanti sifat dari isim-isim yang di-i'rab dengan huruf wawu ketika rafa', alif ketika nasab, ya ketika jar. Ya. Ada iskal enggak di sini dari sisi i'rab? Warfa' bi wawin mansibanna bil fathil alif wajru bi ya imam minal asma' asif. Paling itu ma di situ. Ma di situ isim mausul. Tanaza'ahu ala fa'al asalasa, diperbutkan oleh 3 fi'il. Irfa', insiban, ujrur. Diberikan untuk siapa di sini? Ma berarti ya wajrur. Adapun yang irfa dan insiban enggak dikasih. Enggak disebutkan. Kenapa? Fadlah. Sudah lewat pembahasannya ya. Tentang tanazzu'. Di sini ma isim mausul diperbutkan oleh 3 amil sekaligus irfa, insiban, wajrur. Di sini yang diamalkan yang ketiga. Madzhab siapa ini? Wajrur yang diamalkan yang ketiga. Al-Nasriyin. Ya karena yang dibutuhkan adalah fadlah, yaitu maf'ul, maka dihilangkan dari yang sebelumnya irfa, insiban, ya, nggak perlu disebutkan. Kemudian syara'a fi bayani ma yu'rabu bin niyabati kama sabaqa dzikruh. An-Nazim al-Musannif rahimahullah mulai menjelaskan apa yang di'irab bin niyabah dengan an-niyabah, penggantian. Ya. Kama sabaqa dzikruh, sebagaimana telah lewat penyebutannya. Wal muradu bil asma'i allati sayasifuha al asma'u sittah. Dan yang dimaksud dengan isim-isim yang akan digambarkan oleh beliau adalah isim-isim yang enam. Wahai abun, ahun, hamun, hanun, fuh, wadhu malin. Fuh atau fuhun? Hah? Fuh atau fuhun? Hamam? Fuh atau fuhun? Fuhun ya. Ada harokatnya enggak di situ? Ya. Kecuali hanya dhamir, ya kan, baru dikatakan suhu. Ya. Di sini semuanya dalam kondisi diifradkan, belum idhafahkan. Abunahun, hamun, hanun, fuhun, harusnya fuhun. Fahadhihi turfa'u bil wawi. Maka isim-isim yang enam ini dirafa'kan dengan wawu. Ya, nahu ja'a Abu Zaidin. Contoh ja'a Abu Zaidin. Ya, i'rabnya jelas ya. Ja'a fi'lun ma'ud, mabni 'ala fath, la mahalla lahu min al-i'rab, Abu fa'il marfu'. وعلامة رفي الواو نيابة عن الضمة لأنها من الأسماء ستة وهو مضاف زيدين مضاف إليه مجرور وتنصب بالألف يعني اسم yang enam dinasabkan dengan alif رأيت أباه ini pun إعرابnya ظاهر jelas أباه مفعول به منصوب وعلامة نصب الألف نيابة عن الفتحة لأنها من الأسماء ستة وهو مضاف والضمير بعده مضاف إليه في محل جر وتجر بالياء dan dijarkan dengan ياء nahu marartu bi abih wal masyhuru annaha mu'rabatun bil huruf, yang masyhur bahwasanya isim-isim yang enam ini di i'rab dengan huruf, itu yang masyhur. Bukan hanya yang masyhur, bahkan itulah al ashal, yang paling mudah. Kata Ibnu Malik dalam salah satu kitabnya, wa hadza ashalu al madhahib wa ab'aduha 'an at takalluf, wa hadza ashalu al madhahib wa ab'aduha 'an at takalluf. Madhab yang ma'irab isim-isim yang enam ini dengan huruf, wawu ketika rafa, alif ketika nasab, ya ketika jar, adalah madhab yang paling masyhur dan paling mudah serta paling jauh dari takalluf. Dan ini yang sering kita gunakan ketika ma'irab. Fal wawu na'ibatun 'anil dhammah, maka wawu adalah pengganti dari dhammah. Wal alifu na'ibatun 'anil fathah, sedangkan alif adalah pengganti dari fathah. Wal ya naibatun anil kasrah, dan ya adalah pengganti dari kasrah. Wa hadha huwa alladhi ashara ilayhi al-musannif bi qawlihi warfa' bi wawin ila akhiri al-bait. Dan inilah yang disyaratkan oleh musannif dengan ucapannya warfa' bi wawin mansuban fathan wa jurur. Ya. Ila akhiri al-bait. Ya. Wa sahih, hanya saja yang sahih tapi fihi takalluf, padanya ada takalluf yang sahih ini. Annaha mu'rabatun, fasa dia isim-isim yang enam itu mu'rab, di'rab dengan harakatin muqaddarah, di'rab dengan harakat-harakat muqaddarah. Ini ada takalluf, maka ditinggalkan, meskipun kata asy-syarih ini yang lebih sahih. Di'rab dengan harakat-harakat muqaddarah 'alal wawi wal alifi wal ya, di atas wawu, di atas alif dan ya. Farraf'u bidhammati muqaddarata bi dhammatin muqaddaratin, maka rafa'nya adalah dengan dhammah muqaddarah 'alal wawi. Sehingga contoh tadi ja'a Abu Zaidin, kalau mazhab yang kedua ini yang disahihkan oleh Asy-Syarih, bagaimana ja'a Abu Zaidin? Abu fa'il marfu' 'alamat rafi' ad-dhamma al-muqaddarah 'ala al-waw mana min dhuriha as-siqal wa huwa mudhaf gitu. Ada takalluf enggak di sini? Ya, ada takalluf ya. Makanya ditinggalkan. Ya. Enak yang pertama tadi. Sesuai dengan yang zahir. Ya. Dari perubahan. Jabuka ra'aitu abaka martu bi abika. Wan nasbu bi fathatin muqaddaratin 'alal alif. Kemudian nasab dengan fathah muqaddarah 'alal alif. Sehingga contoh tadi ra'aitu aba, i'rabnya bagaimana aba? Maf'ulun bi mansub 'alamatu nasbi al-fathah al-muqaddarah 'alal alif mana min dhuriha? At-ta'adzur, karena akhirnya alif. Ya. Wahu mudhaf. Ya, dan seterusnya. Wal jarru bi kasratin muqaddaratin 'alal ya, dan jar dengan kasrah muqaddarah 'alal ya. Mana min dhuriha apa? Mana min dhuriha? As-siqal. Fa 'ala hadzal madhhab as-sahih lam yanub syai'un 'an syai'in mimma sabaq dzikru, maka dibangun di atas madhab yang sahih ini, maka tidak ada di sini penggantian sesuatu dari sesuatu yang lain. Mimma sabaq dzikru, dari apa yang telah lewat penyebutannya. Ya. Berarti enggak ada penggantian, berarti enggak masuk ya kepada bab naib di sini. Penggantian. bab an-niyabah. Di sini juga ada dalam catatan kaki di sini. Ada tiga madhab disebutkan. Yang pertama i'rabnya tadi dengan huruf. Iya, singkatnya saja ya. Yang pertama dengan huruf. Waw ketika rafa, alif ketika nasab, ya ketika jar. Ini madhabnya jumhur al-Basriyin. Dan juga dipilih madhab ini oleh Abu Al-Hasan Al-Khfash. Pada salah satu dari pendapatnya. Ya. Dan ini juga yang disebutkan oleh An-Nazim. Dan yang An-Nazim condong kepadanya. Yang kedua, dia di-i'rab dengan tadi yang kedua disebutkan di sini juga dalam syarah ya. Di-i'rab dengan harakat muqaddarah. Di-i'rab dengan harakat muqaddarah. Yang ketiga, i'rabnya itu pada apa yang sebelum huruf illah. Seperti ja'abuka pada ba'nya itu. Sama dengan ja'abun. Ja'abuka sama dengan ja'abun. I'rabnya marfu dengan dhamma, hanya saja ditambahkan wawu untuk isba'. Untuk isba' untuk memanjangkan. Nah, itu intinya. Jadi tiga pendapat ya. Yang terakhir tadi ya, i'rabnya dengan harakat juga. Zahirah pada contoh ja'abuk. Ya, abuk fa'il marfu' alamat rafi' ad-dhamma dhahir 'ala al-ba' itu. Wawunya ditambahkan saja untuk isba'. Ini jelas ya. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Mana tadi? Fathan itu wansiban fathan. Iya, mansub ala naz'i al-khafid atau isqati al-khafid. Mansub karena membuang al-khafid, huruf khafidnya itu ba. Dari mana diketahui ya, dari yang sebelumnya itu disebutkan bidhammin, farfa' bidhammin. Sehingga yang cocok wansiban di fathin. Nah, yang saja untuk meringkas maka dibuang. Ya, yang seperti ini bisa dikiaskan. Kenapa? Karena sebelumnya disebutkan dari apa yang semisal dengannya. Kemudian min dzaka, ya min dzaka dzu in suhbatan abana wal famu haitsul mimu minhu bana. Min dzak, yani min dzak, darinya, dari isim-isim yang rafa'kan dengan huruf wawu ketika rafa', alif ketika nasab, ya ketika jar adalah dzu in suhbatan abana. Disebutkan di sini syaratnya, ya syarat-syarat dzu disebutkan oleh beliau di sini. Pertama dengan syarat yang malfuz terlafadzkan in suhbatan abana. Di antara yang i'rab dengan huruf yang tiga, wawu, alif, dan ya adalah dhu. Syaratnya in suhbatan abana. In suhbatan abana, suhbatan i'rabnya sebagai apa? Maful bih muqaddam. Mana fi'ilnya? Aban. Alifnya lil itlaq saja. Aslinya in abana suhbatan. In afhama suhbatan. Jika dia menjelaskan makna suhbah, mengandungi makna suhbah, kepemilikan. Zu, pemilik. Ini untuk apa beliau mempersyaratkan in suhbatan abana ihtirazan min zu min zi ya, atau min zu at-ta'iyah, untuk berjaga-jaga dari maksudnya zu at-ta'iyah yang bermakna apa? Allazi, isim mausul, agar jangan sampai masuk zu at-ta'iyah yang itu mabni karena dia isim mausul bermakna allazi, maka ditambahkanlah in suhbatan abana. Kalau zu at-ta'iyah nanti akan disebutkan ya mabni. Sebagaimana isim-isim mausul yang lainnya. Ada di sana syarat di situ Basir ini ada syarat yang lain dari penggunaan du, tapi syaratnya tidak disebutkan secara sharih oleh beliau, tapi disyaratkan dengan contoh du, yaitu agar du bilafzin muzakkarin dengan lafaz muzakkar. Adapun kalau zat dengan lafaz muannats maka i'rabnya dengan harakat muqaddarah. Iya kan? Zatu. Ya. Zatu hamlin, zata hamlin, zati hamlin. Ya. Kemudian yang ketiga juga dari syarat yang disyaratkan dalam contoh adalah agar bentuknya mufrad. Ya. Nah itu mufrad. Sehingga kalau jamak, kalau muannats bagaimana? Kalau musanna, zawa, ya kan? Zawa adlin, ya. Kalau jamak zawu, ya kan? Zawu, zawa, zawu. Itu yang marfu'nya. Kalau yang mansubnya dan majrurnya zawai, zawi, gitu ya. Kalau yang musanna bagaimana i'rabnya? Zawai adl, zawa adlin. Bukan dengan wawu, dengan apa? Alif, karena dia mulhaq dengan apa? Musanna. Kalau yang jamak, ya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Bisa dipahami nih? Ya, min dzakaru in suhbatan abana, termasuk dari isim-isim yang lima yang di'rab dengan wawu ketika rafa, alif ketika nasab, ya ketika jar adalah dzu dengan syarat agar dzu bermakna sahib. Ya, pemilik. Ya. Kemudian juga agar zu dengan lafaz muzakkar dan juga mufrad. Wal famu haitsul mimu minhu bana, dan juga di antaranya fam. Haitsul mimu minhu bana, ketika mimnya bana, lepas darinya, terpisah darinya. Fam juga termasuk di antara isim yang di'rab dengan huruf. Tapi dengan syarat haitsul mimu minhu bana, ketika mimnya itu terpisah darinya. Insyaallah ini bisa difahami ya. Ya, di situ min zaka khabar muqaddam, mana mubtadanya? Min zaka ya du. Alfa mubtada ya. Ataupun ma'tuf pada du, fam ma'tuf pada du, min zaka du, kemudian wal fam. Haitsu dzaraf makan mabni dia di atas dhom fi mahalli nasbin. Dan yang setelahnya jumlah apa? Mabdal khabar pada mahalnya apa? Jar yang mudhafun, mudhafun ilaih. Karena haitsu didhafakan kepada jumlah. Ay, kita lihat syarahnya. Ay minal asma'il lati turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'idhu wa famun. Yakni maksud dari ucapan an-nazim adalah bahwasanya isim-isim yang dirafakan dengan wawu, dinasobkan dengan alif dan dijarkan dengan ya adalah dhu dan fam. Walakin yushtaratu fi dhu an takuna bima'na sahib. Hanya saja disyaratkan pada dhu agar dia bermakna sahib. Contoh, ja'ani dhu malin. Hiramnya jelas ya. Ay sahibu malin, makna dhu malin adalah sahibu malin, pemilik harta. Wa huwa al-murad bi qawlihi in suhbatan abana, inilah yang dimaksud dengan ucapan an-nazim in suhbatan abana. Yani in afhama suhbah, jika dhu mengandungi makna suhbah, memberikan pemahaman suhbah. Wa ihtaraza bidzalika an dhu at-ta'iyati, dan an-nazim berjaga-jaga dengan ucapan beliau in suhbatan abana dari masuknya dhu at-ta'iyah. Ini pun sudah pernah kita pelajari ya. Dalam kitab apa? Tamim atau Kawakib. Fa innaha la tufhim suhbatan, karena dia dzu athaiyah tidaklah memberikan makna suhbah. Bal hiya bi makna allazi, bahkan maknanya dzu adalah allazi. Fala takunu mithla dzi bi makna sahib. Maka tidaklah dzu athaiyah seperti dzi yang bermakna sahib, bal takunu mabniyatan, bahkan dia dzu athaiyah mabni. Wa akhiruha al-waw raf'an wa nasban wa jarran, akhirnya wawu. Baik ketika rafa' nasab ataupun jar. Contoh, ja'ani dzu qama. Bagaimana i'rabnya ja'ani dzu qama? Ja'ani fi'lun wa maf'ul. Iya. Ja'a fi'lun ma'ud mabni 'ala fath nun lil khayyah ya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi dzu qama dzu ism mausul bi makna alladzi mabni 'ala as-sukun fi mahalli rafin fa'il qama. Ya, fi'lun ma'ud mabni 'ala fath wa fa'ilun mustatirihi jawazan taqdir huwa jumlah silam mausul la mahalla la minal i'rab. Aina al-a'id? Ya, huwa. Wa ra'aitu dzu qama. Sama, saya sudah dikatakan di sini pada mahalnya nasab. Wa marartu bi dzu qama. Wa marartu bi dzu qama. Seandainya di sini maknanya sahib kan enggak pas kan? Ja'ani sahibu qama. Ya. Wa minhu qawluhu, di antara zu ya dengan makna allazi ataupun zu at-ta'iyah adalah ucapan penyair yang panjang ya, yang mana di antara potongannya adalah fa imma kiramun musiruna laqituhum fa hasbiya min zu indahum ma kafaniya. Sini enggak ada jam, oh ada. Fa imma kiramun musiruna laqituhum fa hasbiya min zu indahum ma kafaniya. Maka jika orang kiram, jamak dari apa? Karim, orang-orang yang dermawan bertemu denganku. Ya, orang-orang dermawan yang mereka musirun, memiliki keluasan harta, bertemu denganku, laqituhum. Nah, atau saya bertemu dengan mereka, fahasbiya, maka cukup bagiku. Min du'indahum, dari apa yang ada di sisi mereka. Yaitu cukup bagiku, maka fani, apa yang telah mencukupiku. Maksudnya saya tidak tamak, tidak mengharapkan apa yang ada pada mereka. Ya. Antum lihat di situ ya Rabbnya. Ya. Ima harfu syartin wa tafsil. Ya. Harfu syartin wa tafsil. Mabni ala sukun la mahalalah minal i'rab. Kiram fa'il. Jadi kiram itu fa'il. Di fi'lin mahzuf fa'il. Dari fi'il yang mahzuf. Yang itu ditafsirkan oleh siyak konteksnya. Takdirnya imma laqini kiramun. Ya. Apabila orang-orang yang dermawan berjumpa denganku. Atau yang semisal itu takdirnya. Marfu', ya marfu', fa'il marfu'. Bithalika al-fi'li al-mahdhuf, dengan fi'li yang mahdhuf itu. Ya, tanda rafanya dhammah zahirah. Musirun na'tun likiram. Jelas. Kemudian laqituhum laqya fi'lun mad mabni ala fathin muqaddar la mahallala min al-i'rab tadhamir mutakallim fa'il laqya mabni ala dhamm fi mahall raf'in. Wa dhamirul ghaibain al-a'id wa dhamirul ghaibina al-a'id ila kiram maf'ulun bih. Kemudian dhamir al-ghaibin itu apa? Laqituhum. Ya. Yang kembali kepada kiram maf'ulun bih mabni ala sukun fi mahalli naswin. Jumlatul fi'li al-madhi wa fa'iluhu maf'uluhu la mahalla lahu min al-i'rab tafsiriyah. Jadi jumlah laqituhum jumlah tafsiriyah, tidak ada mahalla lahu min al-i'rab. Fahasbi fa waqi'a fi jawabi syarat harfun mabni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Hasab niat i'rabnya ismun bi ma'na kafin. Isim dia. Maknanya kafin. Apa kafin? Ya, cukup. Khabar muqaddam. Dia sebagai khabar muqaddam. Ya. Bisa pula dijadikan sebagai mubtada. Kemudian hasab mudhaf ya mudhaf ya al-mutakallim mudhafun ilaih mabni ala al-fath fi mahalli jar. Min harfu jar mabni ala sukun la mahallalah. Dhu ismun mausulun bi ma'na alladhi. Mabni ala sukun fi mahalli jarin bi min. Ya. Bi min. Wa in ruyat zi fahuwa majur bimin. Kalau dia diriwayatkan dengan zi, maka dia majur dengan min. Majur dengan min. Wa alamatu jari al-ya niyaba anil kasrah. Tanda jarinya adalah ya, sesuai ganti dari kasrah. Ya, dilihat riwayatnya. Berarti kalau yang menjadi syahid bahasa kita ya, riwayat yang zu berarti ya. Karena dibawa kepada tadi zu atau ya. Walaupun riwayat yang dengannya zi, ya berarti asmal khamsah ya. Wa alamatu jari al-ya niyaba 'anil kasrah, atau juga ada yang mi'rab ya zu atau iya mungkin. Wal jar wal majrur muta'alliq bi hasab. Kemudian 'indahum 'inda dharful muta'alliq bi mahdhuf yaqu silah lil mausul. Bagi silah bagi mausul yaitu zu. Kemudian mana situ mubtada'nya ma itu isim mausul bi ma'na alladhi mubtada' mu'akhkhar. Mubtada' mu'akhkhar. Mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in. Kafa kafa fil mad mabni ala fath muqaddar ala al alif mana min dhuhri at ta'azzur kafa. Kemudian fa'ilnya bi mustatir fihi jawazan taqdiru huwa, kembali kepada isim mausul yaitu ma nunnya lil wiqaya kafani ya al mutakallim maf'ulun bi mabni ala fath fi mahalli nasbin alifnya lil itlaq. Kemudian jumlah kafa fa'il dan maf'ulnya tidak ada mahal karena sebagai silah bagi ma yang jelas insyaallah. Faimma kiramun musiruna laqituhum fahasbi min dhu indahum makafaniya min alladhi. Mabni di atas apa? Dhu subun. Ya. Tapi dalam riwayat yang lain ada ya mabni. Mu'rab ya. Mu'rab dia. وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه. Demikian pula dipersyaratkan pada i'rabnya fam dengan huruf-huruf ini, yaitu zawalu al-mim minhu, dipersyaratkan hilangnya mim darinya, dari fam. Contoh hadza fuhu, raaitu fahu, nazartu ila fihi. I'rabnya jelas ya. Wa ilaihi asyara biqaulih, dan kepada hal ini an-nazim mengisyaratkan dengan ucapannya wal famu haidzul mimu minhu bana, juga fam di i'rab dengan huruf ketika lepas darinya mim, terpisah darinya mim. Ay infasalat minhul mim, yani terpisah darinya mim. Ay zalat minhu, hilang darinya. Fa in lam tazul minhu u'riba bil harakat. Zala ada dua ya mudhorainya. Ada zala apa? Ya zulu, ada zala ya zalu. Kalau zala ya zalu akhwatnya apa? Ya akhwatnya kana. Kalau zala ya zul, hilang. Ya, lenyap. Fa'in lam tazul minhu u'riba bil harokat. Adapun kalau mimnya tidak hilang dari fam, maka dia di'irab dengan harokat. Ya. Contoh hadza famun, ra'aitu faman, wa nadhartu ila famin. Ya, insyaAllah ini jelas ya. Kemudian, abun akhun hamun kathaka wahanu, wal naqsu fi hadhal akhiri ahsanu, wa fi abin wa taliyaihi yanduru, wa qasruha min naqsihinna ashharu. Sampai di sini insyaAllah. Abun akhun hamun kathaka wahanu. Kemudian abun, ya, abun mubtada dia, akhun, kemudian akhun, hamun, ma'tuf itu kepada abun semua, hanya saja dibuang apa, huruf atofnya. Abun tadinya wa akhun, wa hamun, cuma dibuang di sini huruf-huruf atofnya. Abun akhun hamun kathaka wahanu, ya, abun akhun kathaka titik wahanu gitu loh. Wahanu kathaka, abun akhun hamun kathak. Maksudnya abun akhun hamun juga demikian di i'rab dengan apa? Huruf ketika rafa dengan dhammah, dengan wawu, ketika nasab dengan alif, ketika apa? Jar dengan ya. Wahanu juga wahanu kathalik, khobarnya wahanu mahdhuf, taktinya kathalik. Demikian pula wahanu ataupun hanu, demikian pula hanu. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu, hanya saja naqs, luhwa naqs pada yang terakhir itu apa? Pada han. Ya. Luhwa naqs apa maksudnya? Membuang huruf akhirnya. Ya. Wa naqs, pembuangan huruf akhir pada yang terakhir itu han, itu lebih bagus. Hadza hanuka, raaitu hanaka, nazartu ila hanika, atau yang semisal itu. Itu yang apa? Lebih bagus daripada itmam. Kalau itmam ya tadi dengan huruf. Hadza hanuka raaitu, apa? Hanaka nazartu ila, ya, hanika ataupun yang semisal itu. Ya. Sifat ini abun akhun hamun kadzak, maksudnya abun akhun hamun juga demikian di i'rab dengan huruf yang tiga tadi. Kemudian hanu juga, hanya saja naqs, bahasa naqs pada han itu lebih bagus daripada bahasa apa? Itmam. Ya. I'rabnya jelas kan? Ya. Kadzalik di situ kadzak dia muta'alliq dan mahdhuf khabar. Jar majrur khabar dari abun. Adapun han di situ khabarnya apa? Mahdhuf artinya kadza. Kadzak. Apa? Ya semuanya itu kadzaka. Kadzaka. Ya, abun ahun hamun kadzaka. Antum lihat di situ. Abun mubtada. Ya. Abun mubtada. Yang setelahnya itu diatofkan kepada abun. Kata gajar majmu ta'li mahfu khabar. Diperbutkan katanya. Taza'ahu kullun min ab wa ma'utif alaih. Ya. Diperbutkan. Mana yang digunakan di sini? Abun hamun. Abun akhun hamun kathaka. Hah? Hamun atau abun? Ya. Ya memungkinkan ya. Memungkinkan yang pertama atau yang kedua, tapi di sini nggak disebutkan untuk meringkas, nggak dikasih apa bomir nggak. Ataupun nggak disebutkan di sini ya. Yang lainnya Kemudian wa fi abin wa taliyaihi yanduru. Pada abin dan dua yang setelahnya, apa dua yang setelahnya? Akhun hamun. Pada abin dan dua yang setelahnya itu akhun hamun yanduru. Apa yang duru di sini fa'ilnya? Dhamir mustadir fihi taqdiru huwa kembali ke mana? An-naqs. Yanduru an-naqs. Pada abin dan dua yang setelahnya akhun dan hamun yanduru jarang an-naqs. Biasanya katanya bahasanya an-nazim kalau dalam nasr kalam yang bebas itu pakai yanduru untuk menunjukkan jarang. Tapi kalau pada syair biasanya pakai apa? Syadza. Biasanya demikian. Wa fi abin wa taliyahi yanduru. Pada abin dan dua yang setelahnya yanduru an-naqs jarang dengan menggunakan bahasa naqs, tapi ada. Ya. Apa berarti kalau bahasa naqs? Hadza abuka, ya kan? Ra'aitu abaka, marartu bi abika. Akan disebutkan di antara syahidnya oleh beliau. Bi abihi tad'adi fi al-karam wa man yushabih abahu fama dhalam. Ya itu. Wa qasruha min naqsihinna ashharu. Ya. Qasr. Ha, kembali mana? Nah, pada abin wa taliyahi, ya kan? Qasr pada bahasanya abin dan dua yang setelahnya akhun dan ham. Daripada naqs itu lebih masyhur. Qasr lebih masyhur daripada naqs pada abin dan akhun serta hamun. Berarti kalau qasr bagaimana? Dengan alif. Ya, dengan alif. I'rabnya dengan apa? Harakat muqaddarah. Hadza abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Masih ingat ucapan penyair itu apa? Contohnya mukrahun akhaka la batal, gitu kan? Sudah sering dengar ya. Mukrahun akhaka la batal. Ya, akhaka naibul fa'il. Dan rafa'nya dhamma muqaddarah ala alif. Sudah paham ini ya? Pada abin dan dua yang setelahnya akhun dan hamun jarang penggunaan naqs, bahasa naqs, dan bahasa qasr pada ketiganya itu lebih masyhur, lebih banyak digunakan daripada bahasa naqs. Berarti ada tiga bahasa ya. Pada abun dan taliyahi, iya kan? Jadi abun dan taliyahi, akhun dan hamun itu ada tiga bahasa. Yang paling banyak digunakan apa? Bahasa apa? Itmam. Dengan waw ketika rofa, dengan alif ketika nasab, dengan jar ketika dengannya ketika jar. Ja'a abuka ra'aitu abaka marartu bi abik. Kemudian setelahnya apa? Ya, dengan bahasa qasr. Dia tetap di atas alif, i'rabnya dengan harokat muqaddarah. Hadza ataupun ja'a abaka ra'aitu abaka marartu bi abaka. Dengan dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, alif kasrah muqaddarah. Yang terakhir baru apa? Naqs. Ya, dengan membuang huruf akhirnya. Hadza ja'a abuka ya ra'aitu abaka marartu bi abika. Ya, semuanya ada dinukil dari orang-orang Arab. Ya. Ya, sudah paham ini ya matanya ya. Ya, kalau paham matan insyaallah sebawahnya tidak sulit. Ya. Ya'ni anna aban wa akhan wa haman tajri majradu. Yani maksud beliau adalah bahwasanya aban abun akhun hamun kadza kawahanu, maksudnya adalah bahwasanya aban akhon dan haman. Apa mana ham? Aqarib apa? Az-zawj. Indal itlaq. Kata ini mutlakan, ini mungkin dengan ham adalah kerabatnya apa? Suami. Makanya dikatakan ataupun didofahkan kepada apa? Kepada ki, ya kan? Hamu ki. Meskipun kadang digunakan untuk kerabat apa? Istri, jadi jarang. Lawannya apa? Kalau yang sering digunakan untuk kerabat istri apa? Khotan, akhtan jamaknya. Ham, ahmam ya. Kalau yang bisa digunakan untuk rapat istri dan suami apa? Sihir. Ya, ini bahwasanya aban, akhon dan haman tajri majradu, berlangsung seperti zu. Ya. Wafam dan fam alladzaini sabaqa dzikruhuma, yang mana keduanya telah lewat penyebutannya. Ya, ini diirab dengan huruf faturfa'u bil waw, dirafa'kan dengan waw, wa tunsabu bil alifi, dinasabkan dengan alif, fatujarru bil ya, dijarkan dengan ya. Contoh hadza abuhu wa akhuhu wa hamuha. Wa hamuha. Wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamaha. wa marutu bi abihi wa akhihi wa hamiha wa hadhihi hiya al-lughatul mashhurah fi hadhihi ats-tsalatsa. Inilah bahasa yang paling masyhur pada tiga kalimat ini, abun, akhun, hamun. Itu yang paling masyhur. Wa sayadhkuru al-musannif fi hadhihi ats-tsalatsa lughataini ukhrayaini. Dan musannif akan menyebutkan fi hadhihi ats-tsalatsa, pada tiga ini, maksudnya yang paling mana? Abun, akhun, hamun. Tiga kalimat ini. Ya, tiga lafaz ini. Beliau akan menyebutkan pada tiga lafaz ini, abun, akhun, hamun, lughataini ukhrayaini. Ya. Lughataini ukhrayaini. Dua bahasa yang lain. Wa amma hanun, adapun hanun, fal fasihu fihi an yu'raba bil harakati adh-dhahirati 'ala an-nun. Maka bahasa yang fasih pada han adalah agar di'irab dengan harakat-harakat yang zahir di atas nun. Wa la yakunu fi akhirihi apa? Harfu. Ya, harfu illah. Dan agar tidak ada pada akhirnya huruf illah, dibuang huruf illahnya. Contoh hadza hanu zaidin. Ra'aitu hana zaidin. Marartu bi hani zaidin. Ya. Jelas i'rabnya dengan harakat zahirah. Ya, dengan harakat zahirah. Nah, di antara contohnya adalah ucapan ya Rasulullah SAW yang dinukil di sini dalam catatan kaki. Wa min dzalika qauluhu alaihi salatu wasalam, man ta'azza bi 'aza'il jahiliyah fa'ibuhu bihani abihi wala taknu. Ya. Siapa yang dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, ya, maka a'ibuhu. Apa a'ibuhu? Gigitkanlah dia, ya, dengan han abinya. Anda akan sebutkan mana han. Wala taknu, enggak usah pakai kinayah-kinayah segala. Ya. Wa ta'azza bi'aza al-jahiliyah, maknanya wa ta'azza bi'aza al-jahiliyah, maknanya da'a bi du'aiha, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Seperti ya fulan, ya li fulan, untuk membangkitkan asobiah kaumnya agar dia, agar mereka membela dia. Wah, si fulan, si fulan. Saya di hina sama kaum ini atau punya semisal itu. Wal gharadu an yad'a ila al-asabiyah, maksudnya adalah seseorang menyeru kepada asabiyah kaumnya, kabilahnya. Allati jahada nabiyyu juhda fi mahwiha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berupaya keras untuk menghapus seruan-seruan jahiliyah ini. Wa ma'na a'ibuhu bihin bihani abi, makna gigitkanlah dia dengan hani abi adalah qulu lahu, katakanlah kepadanya. Ah, ini mana ya? A'idduhu bihani abi, qulu lahu. Apa? U'bid, ya. U'bid ayra abik, silakan gigit ayra abik, zakar. Silakan kamu gigit saja. Ya, zakar abik. Ya. Wa ma'na la taknu, ma'na la taknu, qulu lahu dzalik, katakanlah kepadanya, orang yang dia suka menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, ya, ta'asub, qabilah. Qulu lahu dhalik bilafdin sorih, katakanlah kepadanya dengan lafaz yang sorih. Mubalaghatan fi tasyni' alaih, sebagai bentuk kesungguh-sungguhan di dalam mencercanya. Untuk apa? Tasyni' alaih, menjelekannya. Ya. Itu sangat jeleknya. Ya. Apa? Seruan-seruan jahiliyah, sehingga diucapkan ucapan-ucapan yang seperti ini. Pantas dia untuk menerimanya. Ya. Enggak usah pakai kinayah segala. Kinayah itu maknanya adalah an yu'abbar an syai'in mu'ayyan zatan kana au ma'nan bi lafdhin ghairi sharih. Kinayah adalah an yu'abbar an syai'in mu'ayyan, diungkapkan sesuatu yang tertentu, apakah sifatnya makna ataupun lafaz. An yu'abbar an syai'in mu'ayyanin zatan kana au ma'nan, apakah sesuatu itu berupa makna ataupun azat ataupun makna, bilafzin ghairi sharihin, dengan lafaz yang tidak sharih, tidak terang-terangan. Bilafzin ghairi sharihin fi dalalah alaih, dalam hal menunjukkan kepada yang dimaukan tadi. Bahasa kitanya bahasa apa namanya, kinayah, kiasan apa? Bahasa apa? Apa sindiran? Ya. Misal itulah. Ya. an yu'abbara syai'in mu'ayyanin dzatan kana aw ma'nan bi lafdhin ghairi sharihin fi dalalah 'alaih. Tujuannya apa? Ada satu dari dua tujuan dari mengungkapkan sesuatu dengan kinayah, di antaranya al-ibham 'ala sami', al-ibham 'ala sami', untuk mengibhamkan kepada si pendengar. Seperti ja'ani fulanun, datang kepada seorang, dia enggak mau menyebutkan gitu yang datang ini siapa, Muhammad atau apa, pengen disamarkan aja lah. Ya. Ja'ani fulan, ini kinayah juga. Yang kedua, tujuannya adalah li syana'ati al-mu'abbar anhu, karena jeleknya sesuatu yang akan diungkapkan itu kalau diungkapkan terang-terangan. Ya, seperti han di sini. Han mu'abbar anil farji, ya kan? Kalau disebutkan terang-terangan enggak bagus, maka digunakan ini. Ah itu. Di sini syaitnya apa? Bihani abi. Dengan bahasa apa? Dengan bahasa apa? Bihani abi. Naqas bihani abi. Man ta'azza bi'azail jahiliyah fa'idduhu bihani abi wala taknu. Kemudian wala yakunu, ya sudah itu ya. Nahu, ya. Nahu hadha hanu Zaidin. Ra'aitu hanu Zaidin, marotu bihani Zaidin. Ya, di sana ada yang membawa kepada makna yang lain, han kinayan, ismi jins ataupun yang lainnya, tapi seringnya dibawa kepada mana tadi. Ya. Wa ilaihi asyara biqaulihi, kepadanya lah an-nadhi mengisyaratkan dengan ucapannya, wa naqsu fi hadzal akhir ahsanu, naqs pada yang terakhir ini Tuhan lebih bagus. Ay an-naqsu fi hanin ahsan min al-itmam, yakni naqs pada bahasanya han lebih baik daripada itmam. Wal itmam jaiz, dan itmam sifatnya boleh. Lakinna qalilun jiddan, tapi sangat sedikit dalam penggunaan. Nahu hadza hanu raitu hana wa nadhartu ila hani wa ankara al-farra jawaza itmamih, dan al-farra minkari jawaza itmamih, bolehnya bahasa itmam pada han. Wa huwa mahjujun, hanya saja al-farra dibantah bi hikayati sibawai, dengan adanya hikayah dari sibawai tentang adanya itmam dari orang Arab. Ada kaidah yang sering kita gunakan dalam ilmu, semua ilmu hampir ya. Ya, banyak nahu, ilmu usul dan yang lainnya. Man hafidhu hujjatun ala man lam yahfaz. Siapa yang hafal hujjah atas yang tidak hafal. Atal mutfit apa? Muqaddam ala an-nafi. Al-alim hujjah ala man la ya'lam. Al-mutfit yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Yang tahu adalah hujjah bagi yang tidak mengetahuinya. Ada loh itmam pada han. Sehingga ringkasannya adalah bahwasanya abun akhun hamun, abun akhun hamun ada berapa bahasa? Tiga, itmam yang paling masyhur, kemudian apa? Qasr yang ketiga, naqas. Dan pada han ada berapa bahasa? Dua, yang paling banyaknya menggunakan bahasa apa? Naqas. Kemudian yang berikutnya itmam, hanya dua ya, hanya dua. Biasanya di kursi enak ini. وأشار المصنف في قوله وفي أب وتاليه يندور إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه وهما أخ وحم فإحدى اللغتين النقص وهو حذف الواو والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم نحو هذا أبوه وأخوه وحمها ورأيت أباه وأخاه وحمها ومررت بأبيه وأخيه وحمها وعليه قوله الرجز. Musannif mengisyaratkan dengan ucapan beliau wa fi abin wa taliyaihi yanduru ila akhiril bait, kepada dua lughah yang tersisa pada ab dan dua setelahnya, yaitu akh dan ham. Fa ihda lughataini, salah satu dari dua lughah tersebut yang tersisa adalah naqas. Apa itu naqas? Hadzu alwawi, naqasa yanqusu, kan mengurangi, ya kan, membuang huruf illahnya. Hadzu alwawi wal alifi wal ya, membuang wawu alif dan ya. Wal i'rabu bil harakati dhahira, dan i'rabnya dengan harakat dhahira, alal ba di atas ba, di atas kha dan mim. Contoh hadza abuhu, wa akhuhu wa hamuha. Ya. Karena kita biasa pakai lugah Islam jadi rada berat ya. Jadi abuhu enak gitu. Akhuhu, ini abuhu, akhuhu nafasnya lebih berat ya. Wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamaha. Wa maratu bi abihi wa akhihi wa hamiha. Di atas lugah inilah lugah apa? An-naqas ucapannya ar-rajiz. Bi abihi iqtada 'adiyun fil karam wa man yushabihi abahu fama dhalam. Hanya dengan bapaknya Adi mencontoh dalam hal kedermawanan, dan siapa yang dia menyerupai bapaknya dalam salah satu dari sifat-sifatnya fama dhalam, maka bapaknya tidak zalim. Ada seorang anak ya banyak kemiripan dengan bapaknya, berarti bapaknya enggak zalim. Tapi kalau ada seorang anak dalam kondisi enggak ada yang mirip dengan bapaknya, wajahnya enggak mirip, sifat-sifatnya enggak mirip, berarti bapaknya apa konsekuensinya? Zalim ya. Katanya pemahamannya kan gitu ya. Waman syabih abahu fama dhalam. Siapa yang dia mirip dengan bapaknya, maka bapaknya enggak zalim. Wa hadhihi al-lugha nadirah fi abin wa talaihi. Lugha ini naqas jarang pada abin dan dua selahnya. Ya. Itu apa? Akh dan ham. Walihada qala, oleh karenanya an-nazim berkata wa fi abin wa taliyaihi yanduru. Pada abin dan dua selahnya yandur, ay yanduru naqas. Jarang bahasa naqas. Wal lugha al-ukhra, kemudian lugha yang ketiga. Ya, pada tiga ini ab, akh dan ham. An yakuna bil alif, dengan alif raf'an wa nasban wa jarran, baik ketika rafa' nasab ataupun jar. Contoh hadza abahu wa akhahu wa hamaha wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamaha wa amartu bi abahu wa akhahu wa hamaha. I'rabnya dengan harakat muqaddar semua ala al alif li ta'azzur, li ta'azzur, karena ta'azzur ya, bisa di i'rab kan habis ya. Wa alayhi qawlu syair, di atas lugha inilah ucapannya penyair, inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Sesungguhnya bapak wanita itu dan bapak dari bapaknya, kakeknya, qad balagha, keduanya telah sampai fil majdi, dalam hal keutamaan, ghayataha, puncaknya. Mana syairnya di sini? Aba yang mana? Ketiga. Ya, aba yang ketiga. Kalau aba yang pertama masih mungkin dibawa kepada lugha apa? Itmam, ya kan? Tapi aba yang ketiga ini mudhafilai dia. Majrur, tanda jarnya apa? Yasra muqaddaru ala al-alif hamlan ala lugha madha? Al-qasr ya. Ada faedah yang lain di sini. Ghoyataha musanna, ya kan? Ghoyatun ghoyatani. Dia juga dibawa kepada bahasa apa? Qasr ya. Ya, ghoyata kalau saya apa? Maf'ul bi kan dari balagha. Ghoyataiha. Tapi ini ghoyataha maf'ul bi dari balagha. Ini bahasa yang lain dari musanna, di mana dia di i'rab dengan apa? Harakat muqaddarah, tetap di atas alif. Ghayataha. Harusnya apa? Ghayataiha kalau dengan yang biasa kita gunakan dalam musanna. Ya. Fa alamatu rafa' wa nasab wal jar harakatun muqaddarah ala alif. Tanda rafa' nasab jar adalah harakat muqaddarah di atas alif sebagaimana taqarrara fil maqsur, yang telah tetap pada si maqsur. Wa hadhihi al-lugha ashhar min an-naqs, bahasa ini naqas qasar lebih masyhur daripada bahasa naqas. Ya sudahlah, kesimpulannya nanti ajalah ya untuk murojaah. Itu sudah habis. Ya, subhanallah, alhamdulillah, syukur lillahi, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.